بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخوتي أيها الطلبة para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, salah satu kebahagiaan, salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an yaj'alana tullaban lil ilm. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai seorang tullabal ilm, pencari ilmu. Di tengah-tengah kehidupan dunia kita, karena thullabul ilm adalah orang-orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau datang kepadanya seorang sahabat dengan tujuan mencari ilmu, maka beliau mengatakan marhaban. Marhaban bi thalibil ilm. Ya, selamat datang kepada talibil ilm. Dan para sahabat setelahnya ketika datang murid-murid mereka kepada sahabat, maka sahabat pun mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada orang yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diperlakukan dengan baik. Maka para thullabul ilm adalah orang-orang yang memiliki kebahagiaan, memiliki kelebihan, keistimewaan, keutamaan yang patut disyukuri. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, antum adalah penghuni Wisma Muslim. Dan salah satu ciri dari Wisma Muslim adalah keislamannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya al-islamu huwal istislamu lillahi bitauhidihi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'ati minasyirki wa ahli. Islam itu adalah seorang berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Berarti salah satu ciri wisma muslim jauh dari kesyirikan. Harus diisi dengan tauhid. Ya. Jauhkan segala macam bentuk kesyirikan dan tegakkan segala bentuk tauhid. Perkara-perkara yang bisa menegakkan tauhid di wisma, menyempurnakan tauhid di wisma, jalankan. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Dan salah satu ciri seorang muslim itu inqiyad, tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan segala macam bentuk ketaatan. Sebuah rumah tangga itu akan semakin barokah tatkala mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan sebuah wisma itu akan semakin barokah tatkala wisma itu diisi dengan ketaatan kepada Allah. Dan seorang mahasiswa akan semakin barokah hidupnya, barokah umurnya, barokah ilmunya ketika mereka mengisi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi barokah itu bukan banyaknya waktu yang tersisa buat antum, bukan. Atau banyaknya waktu yang Anda gunakan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, tidak. Akan tapi barokah adalah kebaikan yang banyak. Terkadang dalam waktu yang singkat, seorang yang diberi barokah oleh Allah, dia akan bisa menyelesaikan segala macam amal-amal kebaikan. Kita lihat terkadang seorang itu, masya Allah, kita lihat ya, dalam waktu satu jam dia bisa mengerjakan ini, dia pula mengerjakan ini, dia pula mengerjakan ini. Sebagaimana kehidupan para ulama atau sebelumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawaf al-wada atau dalam haji di hari ke-10, yaitu yang disebut dengan yaumil hajjil akbar. Betapa barokahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktunya. Di hari Hajjil Akbar, beliau itu bisa melakukan lempar jamrah. Kemudian saat itu pula dia bisa melakukan tahallul, yakni adzabah, ya dzabah. Kemudian dzabah itu menyembelih hewan. Kemudian dia bisa mencukur rambutnya, kemudian dia pergi ke Makkah dan menyelesaikan tawaf ifadah, kemudian kembali ke Mina. Sekarang untuk melakukan seperti itu dalam satu hari luar biasa beratnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam waktu yang cukup singkat. Barokah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 23 tahun. Hasilnya luar biasa. Muncul Abu Bakar, muncul Umar, muncul Utsman, muncul Ali bin Abi Thalib, ya, muncul Sa'ad bin Abi Waqqas, muncul Umar bin Sa'ad, muncul Khalid bin Walid. Itu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam 23. Coba bandingkan dengan seorang guru ma'had yang ngajar di ma'had 23 tahun. Atau Anda mungkin yang sudah belajar selama 23 tahun. Hasilnya dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seberapa. Demikian juga para ulama. Di antara ulama, ya, karyanya itu melebihi umurnya. Karya tulis mereka itu melebihi umurnya. Kalau dibagi dengan umurnya, bisa-bisa sehari itu sudah beratus-ratus lembar dia tulis kalau dibagi umur. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan semakin Anda mengisi wisma Anda dengan tauhid, dengan ketaatan kepada Allah, wal bara'ah minasyirki wa ahli, ya, menjauhkan kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan, segala bentuk-bentuk dan simbol-simbol kesyirikan kita hilangkan dari wisma kita, nanti wisma akan menjadi semakin barokah insyaallah taala. Kemudian wasiat saya yang kedua, seorang muslim hendaklah berusaha menjadi orang yang semangat. Semangat untuk mendapatkan kebaikan. Anda datang ke Jogja, rata-rata dari luar Jogja, ya. Rata-rata dari luar Jogja. Ada yang dari Jogja enggak? Ada. Paling jauh dari mana? Semarang? Oh, Sulawesi. Mana Sulawesi? Sulawesi Barat? Ada Sulawesi Barat? Ibu kotanya apa? Mamuju. Ada, ya? Dulu belum ada? Ini baru nih, insya Allah. Nah, Anda datang ke Jogja ini membawa amanah. Amanah siapa? Amanah orang tua. Amanah orang tua. Anda harus selesaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan mentang-mentang saya sekarang sudah mulai kenal ngaji, saya malas untuk belajar. Oh tidak, justru tunjukkan kepada orang tua, semakin Anda ngaji, semakin Anda semangat dalam belajar. Walhamdulillah, kakak-kakak kelas Anda, kakak-kakak kelas Anda, mereka ngaji dan mereka berprestasi. Ya, mereka ngaji dan mereka berprestasi dalam bidangnya dan di bidang agama. Ya, maka semangat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Baik itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, apalagi ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu yang nantinya akan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Anda kuliah apa, Mas? Mesin. Masyaallah. Ya. Dengan teknik mesin dan mesin yang Anda kerjakan, banyak orang akan menggunakan mesin tersebut, diantaranya kaum muslimin. Anda fakultas apa, Mas? Teknik apa? Teknik fisika. Masya Allah, hitungan, ya. Masya Allah, saya fisika dulu. Jurusan saya A1, tapi kalau udah fisika, dah saya angkat tangan, ya, angkat katrol. Jadi kan? Teknik mesin apa? Sama. Antum? Geometrika. Apa itu geometrika? Masya Allah. Insya Allah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jenengan? Sipil. Masya Allah. Bangun masjid, ya? Masya Allah. Demikian, ikhwan. Mas, teknik apa, Mas? Oh, Masya Allah, Ustaz Panji ini. Ya. Ini Ustaz kita ini, Masya Allah. Ya. Ya, kalau ada nanti penghuni wisma yang pilek, ya, beliau yang akan mendatangkan obatnya biidnillah, ya, Ustaz Panji ini. Nah, fa hakata ikhwan, antum kerjakan yang bermanfaat. Dunia antum, apa yang bermanfaat bagi dunia antum, kerjakan. Kemudian juga apa yang bermanfaat bagi agama antum, antum kerjakan. Ihris ala ma yanfa'uk, Jangan sampai antum itu tidak dapat dunia dan juga tidak dapat apa? Akhirat. Lini la antum ala la antum ala amri dunia wala antum ala amri akhirah. Ini sabah lala hakata. Jangan sampai antum itu dalam satu kondisi enggak dapat dunia, enggak dapat akhirat. Nanti insyaallah taala akan kita bahas sekilas, sekilas karena waktu yang disediakan cuma singkat. Ya, hanya sekitar setengah jam. Tapi kata akhuna Darus, siapa? Danur, insyaallah boleh nambah katanya. Insyaallah. Nambah itu sesuatu yang paling enak, ya kan? Apalagi sampai jam 12 malam nanti. Masyaallah ya. Khair insyaallah. Thayyib. Bersemangatlah. Amanah orang tua selesaikan. Kemudian satu lagi ada amanah di pundak antum. Amanah dari Allah. Antum itu selain dapat amanah dari orang tua, nomor satu adalah amanah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Antum terikat perjanjian dengan Allah. Segala perjanjian kita dengan Allah diantaranya adalah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, hamba Allah, menjadi seorang muslim. Untuk menjadi seorang muslim yang baik harus belajar. Makanya selain antum belajar teknik, geomatika, geodesi, geofisika, geometri, geosentri dan yang lainnya, Masya Allah ya, maka kewajiban antum adalah belajar agama. Silahkan antum jadi insinyur, boleh. Mau jadi dokter, boleh. Mau jadi saintis, boleh. Mau jadi pasien, jangan sampai. Tapi jangan lupa Anda tugasnya adalah belajar, mempelajari agama Islam. Itu yang pertama ya. Maka selama Anda di Jogja, silakan kerjakan amanah Anda dari orang tua dan tingkatkan keilmuan Anda. Anda pulang, Masya Allah, Anda akan dapat dua kebaikan ya, Anda akan dapat dua kebaikan. Dan wasiat saya yang kedua, jangan ditaswif. Jangan ditaswif baik dalam perkara dunia ataupun perkara agama. Kita ini kuliah bisa 4 tahun selesai, iya kan? Paling cepat berapa tahun kalau kuliah? Hah? 3,5? 3,5 selesai? 3 tahun? Anda bisa lebih cepat, lebih baik. Betul. Apa yang bisa Anda kerjakan secara cepat hari ini kerjakan. Jangan ditunduk. Nah, enggak apa-apalah, masih ada waktu. Kan DO batasnya 5 tahun. Ah, jangan mikir itu. Hari ini bisa kerjakan, kerjakan. Skripsi hari ini rampung, dikasih jatah 6 bulan, kerjakan, kerjakan. Hari ini harus setor, setor tulisan. Ketemu dengan pembimbing, lapor. Ketemu, kerjakan. Jangan ditaswif. Baik dalam perkara dunia ataupun agama. Sebetulnya Anda bisa ngapal nih surat hari ini, tapi lah besok ajalah. Ini taswif. Taswif itu kata para ulama ya, akbaru junudu iblis. Dia itu adalah pasukan iblis yang paling besar. Apa itu taswif? Saufa, saufa. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya saufa itu? Nanti. Tunda, ditunda bahasa Inggris. Ditunda nam bahasa Indonesia. Insyaallah. Jangan tunda-tunda, ikhwan. Jangan tunda-tunda. Apa yang antum bisa kerjakan hari ini, kerjakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Coba kita lihat bagaimana para ulama, ya akan saya beri gambaran bagaimana semangatnya para ulama untuk menjaga waktu mereka, ya. Dikatakan di sini bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, majlisnya itu dihadiri 20,000. Jadi hadir di majlisnya Al-Imam Al-Bukhari itu 20,000 orang. Faqad warada anna majlisa Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari kana yahduruhu 20,000. 20,000, bayangkan. 20,000 itu berarti kemarin ada yang hadir di Gunung Kidul? Ada enggak? Ustaz Syafiq? Ada. Satu aja enggak ada? Ada. Itu baru 8,000. 20,000 berarti sekitar 2 atau 3 kalinya. Nah, Majelis saat itu belum ada mikrofon, hadir yang sudah hadir sangat sangat banyak. Imam Bukhari mengatakan haddatsana fulan, maka yang mendengar meneruskan terus ke belakang. Apa yang digunakan oleh para ulama ketika menunggu ya, suara dia sampai ke belakang? Dia sambil menunggu, dia bertasbih, bertahlil, bertahmid, istighfar, mengisi waktunya dengan itu. Subhanallah. Maka inilah, lihat bagaimana semangat mereka untuk mengisi waktu. Kemudian dikatakan juga, yaqulu ba'duhum an Abdullah ibn al-Imam Ahmad. Sebagian ulama berkata tentang Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Abdullah ini adalah salah satu penulis kitab Masail Imam Ahmad. Ya, permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh jamaah kepada Imam Ahmad. Judul kitabnya Masail Imam Ahmad. Beliau diriwayatkan tentang beliau, biografi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, wallahi ma ra'aituhu illa mubtasiman au qari'an au mutali'an. Demi Allah, yang namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tidak pernah saya lihat kecuali dalam satu dari tiga kondisi. Mubtasiman, senyum. Artinya apa? Ketemu orang senyum, sedekah. Au qari'an, atau membaca Quran. Atau mutali'an, atau sedang membaca buku. Ya bisa saja, mungkin dia sedang membaca buku. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Baca lagi. Bisa enggak? Kondisinya paling tidak berarti terkumpul dua saja, baca Quran sama baca buku sudah. Itu Abdullah bin Imam Ahmad. Maka bagaimana semangat mereka, ini yang perlu kita tiru. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri menerangkan bahwasanya kita ini jangan sampai menyia-nyiakan waktu, jangan sampai kita tunda-tunda. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dalam perkataan yang sangat masyhur, yabna Adam innama anta ayyam, kullama dhahaba minka ba'du, kullama dhahaba yaumun dhahaba minka ba'dun, atau dhahaba minka ba'du. Wahai sekalian anak Adam, sesungguhnya kalian ini tidak lain adalah tumpukan hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tumpukan hari-hari. Kullama dhahaba minka yaumun, tatkala satu hari telah lepas dari dirimu, maka berarti satu bagian tubuhmu sudah hilang. Berkurang waktu. Sementara orang merayakan ulang tahunnya, bahagia, saya telah mencapai usia sweet 17, ya, 17 tahun. Padahal dia memperingati kematian dia yang semakin dekat. Anaknya mau mati ditepuk, iya 3 tahun. Artinya apa? Selamat ya nak, kamu umurnya kurang lagi 3 tahun. Subhanallah. Para ulama berpandangan lain masalah usia. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya engkau adalah tumpukan apa? Hari-hari. Kalau ada satu hari lewat, berarti umurmu sudah berkurang sebagian. Kemudian di antara semangat para ulama, di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Khalil bin Ahmad, al-waqtu ala salasati aqsam. Waktu itu adalah ada tiga macam. Waktu madon atau waktun mado angka falan yaud, satu waktu yang sudah berlalu darimu dan tidak akan kembali. Satu detik yang sudah berlalu itu sudah enggak akan kembali lagi. Ini satu bagian dari waktu. Wa waktun anta fihi fandur kaifa yakhruju anka, dan waktu yang Anda sekarang ada di dalamnya, perhatikan baik-baik, jangan sampai dia lepas kecuali engkau mengambil faedah darinya. Jadi waktu yang engkau sekarang ini ada di dalamnya, perhatikan betul-betul bagaimana dia akan keluar meninggalkan kamu. Karena waktu itu adalah ra'sul mal. Waktu itu apa? Ra'su al-mal, modal utama bagi seorang hamba Allah. Yang ketiga, waktun anta muntadhiruhu wa qad la tablughu ilaihi, waktu yang kalian tunggu-tunggu dan terkadang Anda tidak akan sampai. Mau turun tangga enggak jadi sampai bawah, nunggu kelulusan enggak jadi sampai lulus, nunggu mau nikah, enggak jadi sampai ngelamar, masya Allah. Mau makan, mau menghabiskan makanan di piring, enggak jadi sampai habis. Mau pulang kampung, enggak sampai kampung, ketemu Brexit. Ya, masya Allah, Brexit apa? Brebes exit, ya kan? Mau pulang kampung, enggak sampai kampung sudah, masya Allah. Jadi ada tiga waktu, waktu yang sudah berlalu. Sudah berlalu, enggak akan kembali kepadamu. Waktu yang kamu sekarang ada, nah ini yang sekarang harus kita manfaatkan. Bagaimana waktu itu akan lepas darimu, itu yang kita perhatikan. Yang ketiga adalah waktu yang engkau tunggu-tunggu datangnya. Besok pagi, 3 hari lagi, janjian, 4 hari, 5 tahun saya lulus, 4 tahun saya lulus, sudah ditunggu-tunggu ya, sama orang tua, sama calon mertua ya. Ini belum tentu Anda dapatkan. Nah, kalau Anda sekarang di dalam waktu sekarang ini, udah gak usah bingung bagaimana akan menghadapi waktu yang Anda tunggu-tunggu. Sekarang saja yang dikerjakan. Itu nasihat para ulama. Kemudian ya, lihat ada beberapa kendaraan atau ada beberapa perkara, ya, ada beberapa perkara yang terkadang perkara itu adalah merupakan penyia-nyiaan waktu tanpa kita sadari. Ini biasa namanya wisma banyak kamar. Ya. Namanya banyak kamar banyak teman. Kampus banyak teman, banyak tempat-tempat untuk duduk-duduk dan yang lainnya. Maka salah satu yang bisa menghabiskan waktu tanpa kita sadari, sering kumpul. Tapi bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kumpul, ngobrol. 1 jam ngobrol, 1,5 jam, 2 jam. Taruhlah sehari orang itu melakukan pertemuan dengan tengah. Ngobrol gimana? Panjang, lebar ngobrol, ngalor ngidul. Sehari 2 kali saja. Dengan ini 1 jam, dengan ini 1 jam. Berarti 1 hari sudah 2 jam. Kalau 2 jam ini dikumpulkan 1 pekan, berarti sudah berapa? 14 jam, masya Allah. 14 jam ziarah, kumpul, ngobrol sama teman sekamping. Coba ambil separuh saja 7 jam untuk baca Quran sama belajar bahasa Arab. 7 jam saja 1 pekan. Kira-kira antum jadi ulama enggak kira-kira? Belum tentu. Belum tentu. Wong yang belum tentu saja apa? Yang banyak saja belum tentu, apalagi tidak. Ilmu itu in ataita kullaka yu'tika ba'dahu. Ilmu itu kalau engkau berikan waktumu seluruhnya kepada ilmu, dia hanya akan memberikan sebagian dia. Antum umur 30 tahun, dari 0 tahun sampai 30 tahun belajar, itu enggak akan semua ilmu Anda kuasai. Contoh gampang lah, Anda mati-matian belajar di teknik mesin. Apakah semua mesin Anda kuasai? Belum tentu, suruh servis jam, belum tentu bisa. Iya kan? Masya Allah. Kedokteran misalnya, belum tentu semua penyakit dikuasai. Nyatanya apa? Bingung kalau ngerawat jerawat-jerawatnya sendiri. Masya Allah, ya kan? Fa'ala kulli hal. Kalau Anda berikan ilmu itu seluruh waktu Anda, dia hanya akan memberikan sebagian. Ini 14 jam ngobrol, ambil 7 jam. Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, untuk ngafal dan yang lainnya. Luar biasa. Berarti kalau 7 jam, 1 hari 1 jam. Untuk ngafal itu sudah luar biasa. Tapi ternyata sebagian kita, ya nih, waktu itu hilang dengan banyak kumpul-kumpul tadi. Maka hindari terlalu banyak. Ya. Kalaupun berkumpul adalah perkumpulan yang bermanfaat. Yang kedua, perkara yang terkadang membuang waktu, itu adalah insyighal bi umurin mubahat. Sibuk dengan perkara-perkara yang dibolehkan, ya, perkara-perkara yang mubah. Sekarang ini ada yang namanya apa? HP. Masya Allah, udah semua itu sudah mulai dari anak kecil sampai yang tua itu kalau sudah sama HP, masya Allah, hilang, bingung. Kita kalau sudah cedit, net, klik begitu, masya Allah, berapa jam itu? Berapa jam? Kalau antum perhatikan juga, masya Allah, sudah teman-teman sepakat ya, ayo kita makan bareng, ya. Kemudian ke rumah makan, sudah sambil nunggu makanan. Apa sih fungsinya makan bareng? Sekarang ini kalau kita perhatikan, fungsi makan bareng itu cuma memenuhi kebutuhan perut tok sudah. Belum lama ini saya diajak, tadi malam saya sama Mas Munif, kita datang dari Purworejo mampir rumah makan. Set. Ya, kemudian masuk sepasang. Kita kira itu adalah suami istri insyaallah taala. Mudah-mudahan, karena tidak semesra orang pacaran. Beda orang pacaran itu kan baru apa namanya? Ya, ini istilahnya apa ya? TPTP lah begitu ya, tebar pesona. Ini enggak. Orangnya udah setengah cuek-cuek begitu biasanya kalau itu seperti itu sudah suami istri. Ya. Begitu ternyata Pak, begitu duduk dua-duanya sudah satu pegang ini, satunya juga pegang HP. Saya, Mas, ini kita makan bersama itu sebenarnya untuk kebutuhan perut. Padahal luar biasa yang namanya makan bersama ngobrol dengan keluarga, dengan anak ya. Sampai pernah ada cerita satu keluarga masuk ke rumah makan, masing-masing langsung apa? Keluarin HP. Ketika lembar pesanan datang, geser, udah bapak aja. Bapaknya geser, ibu saja, ibunya geser ke anaknya, kamu saja yang milih. Terus innalillah. Apa fungsinya seperti itu? Sampai di rumah pun begitu. Ini namanya berlebihan dengan umur mubahat. Dan ini salah satu jalan syaitan untuk menyimpangkan atau memalingkan manusia dari perkara yang bermanfaat. Karena namanya syaitan itu berusaha menjerumuskan hamba-hamba Allah dengan berbagai macam langkah. Yang pertama, dijerumuskan dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa, dijerumuskan ke dalam bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan. Kalau tidak bisa, dosa-dosa besar. Kalau tidak mempan juga, maka dosa-dosa kecil. Tidak mempan juga, maka dalam perkara-perkara yang fudulul mubahat, perkara-perkara yang mubah tapi terlalu berlebihan. Ini hati-hati, mahasiswa itu kesempatannya banyak, jauh dari orang tua, dan sekarang teknologi masya Allah, pulsa serba murah, HP serba murah, pokoknya perkara-perkara yang mubah itu mudah sekali untuk didapatkan. Anda, di tangan Anda ada amanah, mata Anda amanah, tangan Anda amanah, waktu Anda amanah, ya, perut Anda amanah, tubuh Anda amanah, maka jagalah baik-baik amanah tersebut. Ya. Kemudian ada perkara-perkara yang juga kadang dia itu merupakan kesempatan yang emas, akan tetapi jarang untuk digunakan. Kapan itu? Dalam perjalanan, ya, naik motor dari asrama ke kampus, ya. Kemudian sambil nunggu masakan, kalau beli di warung dibikinkan Indo tanpa telur. Ya, maka sambil nunggu apa yang bisa kita manfaatkan? Ini loh, ada headset, ya, kita bisa mendengarkan potongan-potongan ayat atau hadis yang ini terkadang banyak kita lewatkan begitu saja. Kalau yang punya mobil bisa nyetel ceramah. Saya pernah kenal dengan seorang ustadz dari Jawa Barat, teman saya, antum insya Allah kenal, namanya Ustadz Fakhruddin Nu'man, ya, dari Pandeglang. Ya. Saya bilang sama beliau, Ustadz, antum gimana belajarnya? Ngisi banyak kesana kemari, kesana kemari. Kata dia, saya itu belajarnya curi-curi waktu, katanya. Maksudnya, ya saya sambil nyupir, saya dengar kaset. Kaset ceramah para ulama, ya disetel sambil nyupir. Saya curi-curi waktu, Ustadz. Nah, kesempatan ini luar biasa, ya. Yang seperti ini hendaklah digunakan oleh Anda semuanya. Kemudian satu waktu lagi yang banyak disia-siakan, antara adzan dan qomat. Ini waktu yang mustajabud doa, tapi banyak yang menyia-nyiakannya. Kenapa? Terkadang datangnya terlambat. Jadi tidak bisa menggunakan waktu antara adzan dan qomat. Anda pingin apa saja minta di situ. Antara adzan dan qomat. Ya, Anda ingin lulus cepat, minta di situ. Anda ingin hafalannya kuat, ya minta di situ. Anda ingin difahamkan agama, minta di situ. Anda ingin rezekinya banyak, antara adzan dan iqamat adalah waktu yang tidak ditolak ketika seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara perkara yang juga banyak disia-siakan oleh mahasiswa adalah menyia-nyiakan waktu untuk digunakan atau tidak digunakan. Dengan tidak digunakan membaca lepas. Terkadang antum mungkin capek belajar sesuatu secara apa? Konsentrasi. Maka gunakan, ambil buku, ya. Istilahnya itu adalah dari satu kebaikan menuju kepada kebaikan yang lain. Anda capek belajar bahasa Arab, terus ambil buku sirah, baca sedikit. Capek ya setelah apa namanya belajar fikih misalnya, ambil misalnya buku masalah akhlak ya, baca sedikit. Ini sela-sela waktu ini masya Allah, satu hadis dua hadis antum dapatkan, satu faedah antum dapatkan. Selesai seperti itu insya Allah ta'ala antum akan mendapatkan faedah. Kemudian satu hal lagi, Anda boleh istirahat tapi jangan sampai tertipu oleh setan. Terkadang kita ini sudah merasa belajar full 1 jam, Anda merasa bisa menghafalkan masya Allah setengah muka Al-Quran, atau mungkin 1 muka Al-Quran, atau mungkin belajar ilmu, Anda merasa sudah cukup banyak. Ah, ini saatnya sekarang istirahat. Ternyata istirahatnya jauh lebih banyak daripada belajarnya. Ya atau ya? Itu. Kita sekarang seminggu, masya Allah, berapa minggu, berapa kali kita belajar 1 pekan? Paling sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi tidurnya, masya Allah, ya, nongkrongnya, ngobrolnya. Terkadang kita ini terlalu banyak menggunakan waktu istirahat dibandingkan belajarnya. Padahal kehidupan kita adalah kehidupan yang diisi dengan belajar. Mudah-mudahan yang sedikit ini ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ya, antum selama di Jogja ini gunakan waktu sebaik-baiknya, ya, untuk mencari ilmu, ya, baik itu ilmu dunia yang antum diberi amanah oleh orang tua, dan juga untuk mempelajari ilmu agama yang itu adalah merupakan uqud bainaka wa bainallahi, perjanjian antara Anda dan Allah. Anda dijanji untuk beribadah kepadanya, dan untuk beribadah tidak mungkin kecuali dengan cara mempelajari ilmu agamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf saya tidak bisa duduk menemani Anda berbahagia dengan bersama-sama berkumpul dengan Anda, ya, karena kita insya Allah akan segera pamit, ya, kami bertiga dari Kampung Sawo mohon diri. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan nas'alullaha an yajma'ana fi jannatihi kama jama'ana fi hadzal makan al mubarak. Sebagaimana kita dikumpulkan di tempat yang mubarak ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.